السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، alhamdulillah kita selesai dari pembahasan tentang syahadat yang kedua, yaitu Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaitu apa yang dikatakan oleh musannif Abu Ja'far Thahawi rahimahullah, wa anna Muhammadan abduhu al-mustafa wa nabiyul mujtaba wa rasuluhu al-murtada. Dia adalah Nabi Muhammad SAW, hamba Allah yang terpilih, nabinya yang istimewa, dan utusannya yang diridhai. Dan dia adalah khatamun nabiyyin, wa innahu khatamun nabiyyin. Dan dikatakan pula di antara sifatnya, wa imamul atqiya, atau imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang taqwa. Wa sayyidul mursalin, dan sayyidnya para rasul. Wa sayyidin nasi ajma'in. Dan disebutkan sifat berikutnya bahwa beliau alaihi salatu wassalam habibur rabbil alamin. Ini yang kemarin dikritik dengan ilmiah, yaitu yang lebih tepat khalilur rabbil alamin. Karena mahabbah dengan khullah lebih tinggi al-khullah. Dia habibullah, dia kecintaan Allah, tetapi yang lebih tinggi dari derajat kecintaan adalah dalam bahasa Arab al-khullah. Maka dijuluki khalilullah. Qul inna a'udzu billah. Dikatakan pula wa kullu da'wan nubuwah ba'dahu faghayyun wa hawa. Maka semua pengakuan kenabian setelah beliau semuanya adalah kesesatan dan hawa nafsu. Kalau ada yang mengaku nabi setelah beliau alaihi salatu wassalam, maka itu adalah hawa wal ghay. Wa huwal mab'utsu ila 'amatil jinni wa kafatil wara. Dan dialah alaihi salatu wassalam yang diutus oleh Allah untuk seluruh manusia dan jin. Yani dakwahnya mencakup dua makhluk yang mukallaf, yaitu manusia dan jin. Dengan ini, maka selesailah ucapan Abu Ja'far Thahawi tentang masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, qala rahimahullah, wa innal qur'ana kalamullah minhu bada bila kayfiyatin qawlan wa anzalahu ala rasulihi wahyan wa saddaqahu almu'minina ala dhalika haqqan wa ayqanu annahu kalamullah ta'ala bil haqiqah laysa bimakhluqin ka kalamil bariyah faman sami'ahu faza'ama annahu kalamal bashar faqad kafar wa qad dhammahu Allahu wa 'abahu wa aw'adahu bis saqr حيث قال تعالى سأصليه سقر فما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وإيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. كتب جعفر الطحاوي رحمه الله dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah menyatakan yang berikutnya dari aqidah-aqidah Ahlu Sunnah adalah wa innal qur'ana kalamullah, dan sesungguhnya Al-Qur'an adalah ucapan Allah. Minhu bada bila kayfiyah, bermula darinya dari Allah Subhanahu wa taala bila kayfiyah, tanpa kita terangkan kayak apanya. Qawlan, yang jelas itu adalah ucapan Allah. Wa anzalahu ala rasulihi wahyan, dan diturunkan kepada rasulnya sebagai wahyu. Wa saddaqahu almu'minina ala dhalik, dan dibenarkan oleh orang-orang mukmin, dipercaya oleh orang beriman, haqqan, sebagai kebenaran. Wa ayqanu annahu kalamullah, dan mereka yakin kalau itu benar-benar ucapan Allah Subhanahu wa taala bil haqiqah, ucapan Allah haqiqatan, sebenar-benarnya. Laisa bimakhluqin, bukan makhluk, bukan seperti kalamil bariyah, bukan seperti ucapan-ucapan makhluk, ucapan manusia. Al-bariyah adalah semua yang melata di muka bumi, atau semua yang hidup di muka bumi itu al-bariyah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan bahwa ucapan Allah bukan makhluk. Adapun ucapan al-bariyah, semua yang ada di muka bumi ini, ucapan-ucapan mereka adalah ucapan makhluk. Tetapi ucapan Allah bukan makhluk. Faman sami'ahu faza'ama annahu kalam al-bashar faqad kafar. Siapa yang mendengarnya, mendengar ucapan Allah, mendengarkan Al-Qur'an, kemudian berkata ini ucapan manusia, faqad kafar, maka dia kafir. Wa qaddamahu Allah wa 'abahu wa aw'adahu bi saqr, dan sungguh Allah telah mencerca orang yang berkata demikian, yang berkata kalau itu ucapan manusia. Wa 'abahu, dan sudah menganggapnya jelek, yakni dammahu mencerca, wa 'abahu menganggap aib, wa aw'adahu dan mengancam, bi saqr, dengan neraka saqr. Haitsu qala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sa'uslihi saqar, sungguh aku masukkan dia ke neraka saqar. Qul inna a'udzubikumullah, masih ingat bahwa ayat ini dalam surat Al-Muddatsir ayat ke-26 adalah berbicara tentang ayat-ayat yang sebelumnya tentang orang kafir yang menyatakan bahwa ucapan Allah adalah ucapan manusia. Innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma abas thumma na'am sadbar wa istakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlul bashar. Ini seorang kafir yang berpikir dan menentukan, tapi celakalah apa yang dia tentukan, justru dia menentukan sesuatu yang bertentangan dengan hati kecilnya sendiri, yaitu menyatakan itu adalah sihir yang nyata. Dan menyatakan, in hadha illa qawlul bashar, itu adalah ucapan manusia. Maka Allah katakan, sa'uslihi saqar, sungguh aku masukkan dia, akan aku masukkan dia ke neraka saqar. Berarti siapa yang menyatakan bahwa Al-Quran itu qawlul bashar, maka dia diancam dengan neraka saqar. Fama awa'adallahu bisaqar liman qala inna hadha illa qawlul bashar. Falamma, maka ketika Allah ancam dengan neraka saqar kepada mereka yang berkata bahwa Al-Quran ini ucapan manusia, alimna, maka kita tahu, wa ayqanna, maka kita yakin bahwa itu bukan ucapan manusia, tetapi ucapan Allah khaliqil bashar, ucapan Allah pencipta manusia. Wa la yushbih qawlal bashar, dan tidak menyerupai ucapan manusia sama sekali. Ini ucapan Abu Ja'far dalam matannya. Maka disebutkan dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah, hadhihi qa'idatun syarifah wa aslun kabir min usuliddin. Ini adalah kaidah dasar yang sangat mulia. Ini adalah prinsip besar dari prinsip-prinsip agama. Dalla fihi tawaif kathirah. Sungguh telah sesat sekian kelompok karena keliru dan menyimpang dari prinsip ini. Ini prinsip besar yang telah banyak manusia tergelincir, salah paham, yang akhirnya sesat. Wa hadha alladhi hakahu at-Tahawi rahimahullah huwa al-haqqu alladhi dallat 'alaihi al-adillah. Dan apa yang dikatakan oleh Imam at-Tahawi rahimahullah itu adalah al-haqq, kebenaran. Dallat 'alaihi al-adillah, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil. Minal kitab wa sunnah, dari al-kitab dan sunnah. Liman tadabbarahuma, bagi siapa yang memperhatikannya. Barang siapa yang memperhatikan Quran dan sunnah, maka dia akan memperhatikan, akan melihat dalil-dalil yang tegas, yang membenarkan apa yang dikatakan oleh beliau. Dan beliau, sebagaimana kita bahas di awal pertama ucapan beliau, bahwa ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qanifidina a'azakumullah. Dan banyak para ulama yang menulis kitab-kitab seperti ini, kitab yang berisi prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, agar jangan hanya pengakuan kami Ahlus Sunnah, kami Ahlus Sunnah, tetapi prinsip-prinsipnya bertentangan dengan prinsip Ahlus Sunnah. Agar jangan sampai mereka manusia kaum muslimin merasa diri Ahlus Sunnah, ternyata mereka sudah keluar, sudah menyimpang dari jalannya Ahlus Sunnah. Agar jangan sampai demikian para imam-imam Ahlus Sunnah menulis. Ada yang ringkas, ada yang luas, ada yang sangat luas, ada yang dirincikan. Semuanya berisi prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada tulisan Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadi, prinsip-prinsip salaf dan para pengikut haji, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asy-Syafi'i. Beliau Abu Uthman As-Sabuni adalah Syafi'i rahimahullah, dari mazhab Syafi'i. Dan sekarang kita baca dari Imam Abu Ja'far Tahawi dan juga pensyarahnya Ibn Abdul Izz, yang kedua-duanya Al-Hanafi, dari madhabnya Imam Abu Hanifah, arti madhab Hanafi, untuk menunjukkan kepada kaum muslimin dalam masalah akidah, apakah para ulama dari kalangan Syafi'iyah ataupun para ulama dari kalangan Hanafiyah ataupun dari Hanabilah sama. Demikian pula dari Malikiyah, enggak ada perbedaan. Mereka menyatakan dengan kalimat yang sama, Al-Quran kalamullah, bahwa Al-Quran ini ucapan Allah, bukan ucapan makhluk dan bukan makhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang bermula dari Allah subhanahu wa ta'ala. Khamilina a'azakumullah, karena memang prinsip ini didukung dengan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Wa syahidat bihil fitrah as-salimah, dan juga dipersaksikan kebenarannya oleh fitrah yang lurus. Alati lam taghayyar bisyubuhat wasyukuk wal-ara'il batilah. Diterima dengan fitrah yang salimah oleh orang-orang yang masih sehat fitrahnya, yang belum dirusak oleh syubhat-syubhat, yang belum dirusak oleh syukuk, keraguan-keraguan, atau al-ara'il batilah, atau pendapat-pendapat batil. Kalau fitrah itu masih salimah, diterima. Dari awal pertama ketika Rasulullah menyatakan kepada kaum muslimin, Atamna'uni an ubaligha kalam Rabbi, apakah kalian menghalangi aku untuk aku menyampaikan ucapan Rabbku? Tidak ada masalah. Semua yang mendengar, yang berbicara, kaum muslimin ataupun bukan muslim, semuanya menganggap wajar. Allah berbicara, enggak ada yang menyatakan ah tidak mungkin, enggak ada. Cuma mereka ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak yang diucapkannya. Sampai ketika kaum muslimin menyampaikannya kepada para tabi'in, Allah berfirman, Allah berkata, Allah berbicara, enggak ada masalah. Demikian pula pada tabi'in menyampaikannya kepada tabi'in tabi'in, di mimbar-mimbar, di kajian-kajian, di majelis-majelis ilmu, bahwa Allah berfirman, Allah berkata, Allah berbicara begini dan begitu, apakah kalian akan membantah dan tidak mau menerima ucapan Allah? Tidak ada yang membahas dengan pertentangan. Tidak ada. Masa Allah berbicara? Tidak ada. Fitrah mereka menerima. Karena yang namanya berbicara suatu kelebihan. Sesuatu yang mulia. Sebab sebaliknya sesuatu yang rendah. Apakah kalau tidak berbicara berarti bisu? Manusia bisa bicara, Allah tidak bisa bicara. Betapa jeleknya madhab seperti ini. Qanibin a'azakumullah, kata para ulama, bahwa sesuatu yang sifatnya terpuji pada makhluk, Allah memiliki lebih sempurna. Sesuatu yang sifatnya terpuji pada makhluk, Allah memiliki lebih sempurna. Orang pintar dengan orang yang berilmu, mana lebih mulia? Orang yang berilmu. Maka kita katakan Allah lebih berilmu lagi. Orang yang buta dengan orang yang melihat, mana yang lebih mulia? Yang melihat lebih terhormat. Taib, Allah lebih sempurna lagi penglihatannya. Yang mendengar dengan yang tuli, mana yang lebih sempurna? Ya tentunya yang bisa mendengar. Yang tuli itu lemah, cacat, rendah. Tetapi tentunya bagi Allah lebih mendengar lagi. Demikian pula yang berbicara dengan yang bisu, mana yang lebih sempurna? Ya tentunya yang bisa bicara. Allah lebih sempurna lagi, tidak sama dengan bicaranya makhluk. Tidak sama dengan cara bicara makhluk yang penuh kelemahan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi, maha sempurna. Maka sifat kalamnya pun sempurna. Sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya. Bila kaifiyah. Tanpa menjelaskan kaya apanya. Tidak. Kita tidak membahas kaifiyahnya. Karena tidak diberitakan dalam Quran. Dan tidak diberitakan dalam sunnah. Maka apa yang diberitakan dalam Quran dan sunnah. Amanna bihi. Kita mendengar dan kita percaya. Sedangkan apa yang tidak diberitakan, kita katakan tidak tahu. Maka sifat-sifat kalam bagi Allah disebutkan dalam Al-Quran bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan sekian kali. Sangat banyaknya dalam Al-Quran. Demikian pula dalam hadis. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, Allah berkata, Allah berfirman, Allah berbicara. Sekian banyak hadis. Maka, amanna bihi kullun min indi rabbina. Maka kita harus mengimaninya. Sebagai seorang muslim, mu'min, wajib percaya. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Ikhwan ibn a'azakumullah, fitrah sejak awal dibahas, disampaikan oleh Rasulullah SAW, semuanya menerima. Para tabi'in dan seterusnya, menerima. Sampai ketika fitrah tadi dirusak oleh kelompok baru. Jadi bid'ah. Kelompok baru ini kelompok bid'ah, yaitu Mu'tazilah. Mulai berbicara, masa Allah Subhanahu wa taala berbicara? Enggak mungkin. Kalau Allah berbicara nanti seperti makhluk. Berarti bukan berbicara, Allah tidak berbicara. Ini bukan ucapan Allah. Astagfirullahalazim. Sampai mereka menyatakan bahwa ini adalah ciptaan Allah. Jadi Allah bukan berbicara tapi menciptakan pembicaraan. Jadi harusnya kalau menurut Mu'tazilah, harusnya ketika Rasul, para sahabat, para tabiin mengajarkan di mimbar, jangan mengatakan Allah berfirman, Allah berkata, jangan. Allah menciptakan pembicaraan, gitu harusnya. Beda, aneh. Dulu enggak pernah orang menentang ketika Rasulullah SAW menyatakan qala Allahu ta'ala, Allah berfirman. Demikian pula para sahabat berbicara kepada manusia, pada para tabi'in. Allah berfirman, Allah berkata, qala Allahu ta'ala. Enggak ada yang bermasalah, enggak ada yang menentang. Semuanya ala fitrah. Sampai mulai ada perusak-perusak fitrah, yaitu mereka. Para mu'tazilah dan sejenisnya dari ahlul kalam. Wa qad iftaraqa an-nasu fi mas'alatil kalami ala tis'ata aqwal. Mulailah berpecah manusia. Dalam masalah sifat kalam bagi Allah menjadi 9 pendapat. 9 aliran. Ahaduha, yang pertama, anna kalamallahi wa ma yufidhu 'ala an-nufus min al-ma'ani imma min al-'aqli al-fa'al 'inda ba'dihim aw min ghairihi wa hadha qawlu as-sabi'ah wal mutafalsifah. Aliran pertama, aliran yang berkata bahwa ucapan Allah adalah apa yang tertuang di hati dari makna-makna. Ya ini yang tiba-tiba kita paham gitu. Itu ucapan Allah katanya. Imma minal aqlil fa'al, bisa jadi dari akal yang berbuat menurut sebagian mereka. Aw min ghairihi, atau dari hasil yang lainnya. Pokoknya kalau tiba-tiba terbetik di benak ini sesuatu, maka itu adalah dari ucapan Allah katanya. Wa hadza qaulu sabi'ah wal mutafalsifah. Ini ucapan para sabi'ah dan ucapan para mutafalsifah. Ini ahli filsafat. Mereka menyatakan Allah bukan berbicara, tapi memberikan sesuatu yang tiba-tiba kamu tiba-tiba paham. Enggak ada suara, enggak ada yang didengar, enggak ada apapun, tiba-tiba kamu terpahami. Wah, saya paham begini, saya paham begini. Itu ucapan. Jadi ketika Rasulullah SAW diajak bicara oleh Allah, atau Nabi Musa diajak bicara oleh Allah, kata mereka, itu tidak ada apapun. Tiba-tiba Nabi Musa paham. Astagfirullahaladzim. Aliran sesat. Taniha, yang kedua, aliran yang kedua, anahu makhlukun khalaqahu Allahu mutafassilan anhu. Yang kedua mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan berbicara, tetapi kalamullah makhluk. Ucapan Allah itu katanya makhluk yang diciptakan. Khalaqahu Allahu munfassilan anhu. Allah ciptakan pembicaraannya dan terpisah dari dirinya. Apa maknanya? Maknanya berarti Al-Quran makhluk dan ucapan Allah itu makhluk dan Allah tidak berbicara tetapi Allah menciptakan pembicaraan. Yang berarti Al-Quran makhluk. Dan kalau Al-Quran makhluk berarti sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Karena tidak ada makhluk yang sempurna. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Ini juga kesesatan yang berikutnya. Wa hadza qaulul mu'tazilah. Ini ucapan mu'tazilah. Pengikut Wasil Ibn Atha. Wa thalithuha. Dan yang ketiga, aliran yang mengatakan annahu ma'nan wahid qa'imun bidzatillah huwal amr wan nahi wal khabar wal istikhbar wa in 'ubbira anhu bil arabiyyah kana qur'anan wa in 'ubbira anhu bil ibraniyyah kana tauratan wa hadza qaul ibn kullab aw ibn kullab yang alirannya aliran kullabiyah. Wa man wafaqahu dan yang sepakat dengannya seperti Asy'ariyah. Aliran yang ketiga menyatakan bahwa itu adalah makna. Ucapan Allah itu hanya makna satu yang tegak pada zat Allah. Yang berisi perintah, larangan, berita, kabar-kabar, istikhbar. Hanya itu saja dan cuma itu. Artinya setelah itu tidak bicara lagi. Sesuatu makna yang ada pada Allah Subhanahu wa taala yang kalau bahasa Arab dinamakan Quran, kalau bahasa Ibrani dinamakan Injil dan seterusnya. Ya ini bukan berbicara artinya kapan saja bisa berbicara, bukan. Tapi ucapan Allah sudah baku, hanya itu katanya. Qul inna a'udzubikumullah ini juga sepintas terlihat bahwa ini adalah sesuatu yang menganggap bahwa ucapan Allah terbatas. Dan ini mengerikan. Ini pendapat Kullabiyah dan pendapat Asy'ariyah. Pengikut Ibn Kullab dan pengikut Abil Hasan al-Asy'ari. Wa rabi'uha, pendapat yang keempat, aliran yang keempat. Anahu hurufun wa aswatun azaliyah mujtabi'ah fil azal. Yang keempat berpendapat bahwa yang namanya ucapan Allah itu huruf-huruf dan suara-suara yang sudah azaliyah mujtami'ah fil azal, yang sudah ada sejak dahulu dan terus menerus ada sampai tidak berakhir. Jadi dari awal sebelum ada apapun sudah ada suara-suara itu, sudah ada ucapan-ucapan itu, sudah ada huruf-huruf itu. Wa hadza qaulu ta'ifah bin ahli al-kalam wa min ahli al-hadith. Ini di antara ucapan-ucapan sebagian ahlul kalam dan sebagian yang mengatakan dirinya ahlul hadis. Nah. Qala wa khamisuha. Dan yang kelima, anahu hurufun wa aswat. Lakin takallama Allah biha ba'da an lam yakun mutakalliman. Wa hadha qaulul karramiyah wa ghairuhum. Yang kelima, bahwa ucapan Allah itu huruf-huruf dan suara-suara, tetapi Allah berbicara dengan kalimat-kalimat itu setelah yang tadinya tidak pernah dan tidak memiliki sifat kalam. Yani baru ketika berbicara saat itu dikatakan Allah memiliki sifat kalam. Sebelumnya tidak sebut sifat kalam. Dan ini sudah pernah disinggung ketika kita membahas di awal-awal kajian kitab ini. Ini aliran karramiyah. Wasadisuha, dan yang keenam, anna kalamahu yarji' ila ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته. وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. Yang karena menyatakan bahwa ucapan Allah kembali pada apa yang diada-adakannya, min ilmihi dari ilmunya, wa iradatihi dari kehendaknya yang tegak pada zatnya. Hada yaquluhu sahibul mu'tabar, ini yang dikatakan oleh penulis kitab Al-Mu'tabar. Yang cenderung kepadanya juga Ar-Razi dalam kitabnya Al-Matalib Al-Aliyah. Yani sesuatu yang sebagaimana Allah bisa mengada-adakan, bisa menciptakan sesuatu, bisa mengadakan yang tadinya tidak ada. Demikian ucapan Allah bikin jadi ada ucapan tersebut yang tadinya tidak ada. Enam. Wasabi'uha, yang ketujuh. Anna kalamahu yatadamman ma'nan qa'iman bidatihi huwa ma khalaqahu fi ghairihi. Wahada qawlu Abi Mansur al-Maturidi. Yang ketujuh berkata bahwa ucapan Allah yatadamman ma'nan, mengandung satu makna, qa'iman bidatihi, yang tegak pada dirinya, huwa ma khalaqahu fi ghairihi, dan itu adalah yang dia ciptakan pada yang lainnya. Yani Allah Subhanahu wa taala berbicara, maksudnya tiba-tiba Allah memberikan satu makna yang tegak tetapi pada makhluknya. Tiba-tiba diberikan pada si fulan pemahaman itu. Tiba-tiba diberikan pada si fulan. Atau huwa ma khalaqahu fi ghairihi, yang dia ciptakan pada selainnya. Wa hadza qawlu Abi Mansur al-Maturidi. Ini adalah ucapan Abu Mansur al-Maturidi. Tsaminuha, yang kedelapan, annahu mushtarak baina al-ma'na al-qadim al-qa'im bidzat wa baina ma yakhluquhu fi ghairihi min al-aswati wa hadza qawlu Abi al-Ma'ali wa man ittaba'ahu. Yang kedelapan berkata bahwa ucapan Allah itu adalah kesatuan dari makna yang terdahulu sudah ada, sudah tegak pada zatnya, dan apa yang dia ciptakan pada selainnya. Jadi yang nomor tujuh digabung dengan yang sebelumnya. Ada yang berpendapat bahwa ucapan Allah itu sudah ada sejak azali. Dan kemudian yang berikutnya mengatakan bukan, Allah itu menciptakan ucapan itu pada sesuatu yang lain. Tidak tegak pada dirinya, tapi pada sesuatu yang lain. Kemudian digabung pada pendapat yang kedelapan. Bahwasanya musyarakun itu adalah gabungan antara ucapan yang sudah terdahulu, dan kemudian diadakan lagi pada sesuatu yang lain selain dirinya. Ini tidak tegak pada zatnya, tapi pada sesuatu yang diciptakannya. Itu ucapan Abul Ma'ali dan para pengikutnya. Watasi'uha, dan yang kesembilan, anahu ta'ala lam yazal mutakalliman idha sya'a wa mata sya'a wa kaifa sya'a wa huwa yatakallam bihi bi sautin yusma' wa anna naw'al kalami qadim wa in lam yakunu sautal mu'ayyan qadiman wa hadhal ma'thur an a'immatil hadisi was sunnah. Yang kesembilan, dan inilah pendapat yang paling benar, yaitu pendapatnya ahlul hadis, ahlul sunnah, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lam yazal mutakalliman idza syaa, bahwa Allah selalu memiliki sifat kalam, Allah memiliki sifat berbicara kapanpun dia mau. Wa mata syaa, kayak apapun dia suka, kapanpun dia suka. Wa kaifa syaa, idza syaa, mata syaa, wa kaifa syaa. Allah berbicara dan Allah Subhanahu wa taala masih tetap selama-lamanya azalian wa abadian memiliki sifat kalam, yakni maha kuasa untuk berbicara kapanpun jika dia mau, kapanpun dia mau, dan bagaimanapun dia mau, apapun yang dia akan katakan itu Allah Subhanahu wa taala maha berbicara. Wa huwa yatakallam bihi bi sautin yusma, dan Allah berbicara dengan suara yang didengar. Ini juga nanti akan disebutkan dalil-dalilnya. Dengan suara yang didengar. Karena kalimat-kalimatnya yang diucapkan oleh kaum muslimin seluruh dunia, termasuk para penentang-penentang akidah Ahlussunnah juga mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ya. Allah mendengar apa yang dipuji. Apa siapa-siapa yang memuji. Dan juga Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat, apakah kalian menghalangi aku untuk aku menyampaikan ucapan Allah. Dan juga Rasulullah SAW menyampaikan, aku mendengar Allah berkata, atau dikatakan dengan kalimat-kalimat yang semakna dengan itu. Aku mendengar Allah berfirman. Berarti kalau didengar, ya ada suara. Kalau dengar, berarti ada suara. Demikian pula Musa alaihi salam. Ikhwan ibn a'azakumullah wa kallamallahu Musa taklima. Berarti Musa mendengar ucapan Allah SWT. Kalau didengar, berarti ada suara. Kayak apa? Wallahu ta'ala alam, kita tidak tahu. Wa annahu naw'ul kalami qadim. Dan atau kalimat naw'ul kalam, jenis ucapan, yani maknanya sifat kalam itu sendiri, itu qadim, sejak azalian, tidak ada awalnya. Yani Allah sejak dahulu kala tetap memiliki sifat berbicara. Jadi bukan terus berbicara, memiliki sifat berbicara. Yani naw'ul kalam qadim. Jenisnya pembicaraan itu sejak dulu Allah memiliki. Wa in lam yakun as-sautul muayyan qadiman, tetapi ucapan Allah yang diucapkan maka itu bukan qadim. Ketika Allah mengatakan dalam ayat tatal Quran, kapan Allah berbicara? Hah? Ya bukan azalian, kemarin ketika Rasulullah SAW diutus Allah berbicara, kan begitu. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, menceritakan ucapannya. Mengatakan ya Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah? Wahai Isa, apakah engkau memerintahkan, mengatakan pada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua tuhan selain Allah? Kapan Allah ucapkan ucapan ini? Allah akan mengatakan nanti yaumul qiyamah. Berarti qadim atau tidak qadim atau hadis. Yani saat nanti ketika dibangkitkan manusia, dipersaksikan Nabi Isa, Allah katakan di hadapan seluruh manusia khususnya kaum Nasrani. Ya Isa, anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayni min dunillah? Wahai Isa, apakah engkau mengatakan pada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Tentunya Nabi Isa akan menolak. Dan ini karena Allah Maha Tahu, Allah beritakan dalam Al-Quran bahwa nanti Allah akan katakan dan nanti Nabi Isa akan menjawab begini. Khana bin a'azakumullah. Adapun jenis pembicaraannya tentunya qadim. Allah memiliki sifat kalam qadim, azalian. Sejak dahulu Allah memiliki sifat kalam. Tetapi pembicaraan tertentu tentunya kapan Allah kehendaki, Allah ucapkan. Kalau Allah tidak kehendaki, Allah tidak katakan. Ikhwan bin na'azakumullah, hadal ma'thur an a'immatil hadis was sunnah. Inilah yang dinukil dari para imam-imam ahlul hadis was sunnah. Walhamdulillah, ini yang paling sesuai dengan fitrah, mudah dicerna, mudah dipaham, mudah diterima. Walhamdulillah rabbil alamin. Tidak kebanyakan putar-putar. Kalau para ahli kalam, ahli filsafat, mereka yang mengatakan tadi pendapat-pendapat yang sebelumnya membingungkan dan semuanya membuat orang-orang sesat. Wa qala Syekh rahimahullah, kembali kepada ucapan Syekh Rahul Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa innal Qur'ana kalamullah, sesungguhnya Al-Quran ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikasrahkan Al-Hamzah atafun ala qawlihi, itu adalah ataf ala qawlihi innallaha wahid la syarikalah. Maka dibaca wa innal Qur'ana kalamullah, karena ataf mengikuti apa yang sebelumnya. Innallaha wahidun la syarikalah, innallaha kada, innallaha kada, wa innal qur'ana kalamullah. Dan sesungguhnya Al-Qur'an kalamullah. Thumma qala wa inna Muhammadan abduhul mustafa, sampai pada kalimat wa innal qur'an kalamullah. Wa kasr hamzat inna fi hadhihi al-mawdi' al-thalatha li'annaha ma'mulul qawl. Dikasrahkannya hamzah pada tiga perkara tadi, innallaha wahidun la syarikalah, dan yang kedua inna muhammadan abduhu wa abduhul mustafa, wa innal qur'ana kalamullah, karena semua kalimat-kalimat tadi merupakan ma'mul al-qaul, ma'mulul qaul yang merupakan kalimatnya qala, berkata begini, Begininya itu namanya ma'mul al-qawl. Yani yang diucapkan. Kalau awal perkara yang merupakan ma'mul al-qawl, harus dengan kasri inna. A'ni qawluhu fi awal al-kalam. Karena kita mendengar di awal ucapan Imam Abu Ja'far, naqulu fi tauhidillah. Kita katakan dalam tauhid Allah, inna Allah kada, inna Muhammadan kada, sallallahu alaihi wasallam, wa inna al-Qur'ana kada. Maka itu semuanya ma'mul al-qaul. Baik, ala kulli hal. Kalimat kalamullah dengan kalimat beliau, bad minhu bada bila kaifiyati qaulan, dari Allah bermula tanpa kaifiyah qaulan, raddun 'ala al-mu'tazilah wa ghairihim. Ucapan ini sebagai bantahan kepada Mu'tazilah dan lain-lainnya. Fa innal Mu'tazilah taz'um anna al-Qur'an lam yabda' minhu. Karena Mu'tazilah mengaku-ngaku dengan batil bahwasanya Al-Qur'an bukan bermula dari Allah SWT. Kama taqaddama hikayatu qaulihim, sebagaimana sudah lewat sebutan tentang pendapat Mu'tazilah. Pendapat yang keberapa tadi? Mu'tazilah. Yang kedua. Naam. Anahu makhluk khalaqahu Allah. Qalu, mereka berkata, wa idafatuhu ilaihi idafat at-tasyrif. Disandarkannya kepada Allah itu hanya idafat at-tasyrif, hanya pemuliaan saja, penghormatan saja. Allah berfirman. Alhamdulillah. Hadikumullah sayfakum. Padahal Allah bukan berfirman katanya, tapi Allah menciptakan pembicaraan. Kemudian pembicaraan itu diucapkan oleh Rasulnya. Jadi bukan ucapan Allah, tapi ucapan Rasul, ucapan manusia. Astagfirullahaladzim. Apa maknanya ini? Maknanya pengingkaran bahwa Allah berbicara dan pernyataan bahwa Al-Quran ucapan manusia. Berarti seperti Walid ibn Mughirah, tokoh kafir yang Allah sebutkan dalam surat Al-Muddathir tadi. In hadza illa qaulul bashar. Yang Allah ancam, sa'uslihi saqar. Sungguh aku akan tuangkan, akan tumpahkan, akan masukkan ke dalam neraka saqar. Khonibin a'azakumullah. Kata mereka, dengan bahasa atau dari sudut bahasa, kabaitillah. Seperti kalimat baitullah, kalimat naqatullah. Khonibin a'azakumullah. Kalimat baitullah, rumah Allah, itu hanya penghormatan saja. Aslinya itu rumah, ya rumahnya kita yang kita bangun katanya. Demikian pula naqatullah, unta Allah, sungguhnya itu bukan unta Allah, ya untanya orang-orang kampung situ. Audzubillah. Kemudian mereka berkata, Mu'tazilah berkata, demikian pula kalamullah atau qaulullah, Allah berbicara, itu idhofahnya idhofatut tasyrif saja, bukan berarti Allah yang berfirman, bukan. Yuharrifuna al-kalam an mawadhihi. Mereka mentahrif, memutarbalikan fakta, memutarbalikan kalimat-kalimat Al-Qur'an dari tempat-tempatnya. Wa qauluhum batil, dan ucapan mereka batil. Fa innal mudhaf ila Allah ta'ala ma'anin wa a'yan. Karena sesungguhnya yang disandarkan kepada Allah itu dua jenis. Ini sekarang bicara idhafah. Bahwa idhafah yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ada ma'anin, ada a'yan. Kalau ma'anin itu makna yang tidak ada bendanya. Ada pula yang sifatnya a'yan, benda, zat. Qala rahimahullah, fa idhafatul a'yan ila Allah litasyrif. Kalau yang disandarkan kepada Allah itu adalah benda-benda, maka disandarkan kepada Allah itu tuh pemuliaan bagi Allah SWT. Iya. Wa hiya makhluqah, dan dia makhluk. Seperti ucapan baitullah. Rumah Allah, maksudnya masjid. Kenapa masjid dibilang rumah Allah? Padahal rumah-rumah lain jarang disebut baitullah. Sebagai pemuliaan kepada masjid disebut dengan rumah Allah SWT. Idhafahkan kepada Allah SWT. Demikian pula benda-benda yang lain yang diidhafahkan kepada Allah SWT. Naqatullah, untanya Allah. Unta benda atau makna? Makna itu sesuatu yang tidak bisa diraba. Itu makna namanya. Unta, makna atau benda? Benda. Maka kalau dikatakan naqatullah, apa maknanya? Maknanya ini unta lain dengan unta-unta yang lain. Ada sesuatu padanya. Ada kelebihan yang Allah berikan dan ada aturan yang Allah atur. Bahwa jangan dibunuh unta ini. Ternyata mereka sembelih. Faqaruha. Mereka sembelih dengan pertentangan kepada Allah. Sengaja ingin menentang Allah dan Rasulnya. Maka Allah adab mereka. Apalagi yang disebut dengan idhafa kepada Allah dari benda-benda? Nah, itu pemuliaan. Tetapi kalau makna disandarkan kepada Allah bukan benda, maka itu bukan idhafatut tasyrif. Seperti ilmu Allah. Ilmu itu benda atau makna? Makna. Mana bentuknya? Ilmu itu kayak apa? Makna. Abstrak. Maka jelas maksudnya adalah betul-betul sifat Allah. Allah berilmu. Demikian pula kudrah, kekuasaan. Benda atau makna? Nah, makna. Maka kalau dikatakan kudratullah, kekuasaan Allah, apakah maknanya Allah menciptakan kekuasaan? Atau Allah bersifat kuasa? Allah bersifat kuasa. Bukan Allah menciptakan kekuasaan. Wa izzatuhu, kemuliaan Allah SWT. Apa maknanya kemuliaan yang Allah ciptakan? Atau Allah memiliki sifat mulia? Yang kedua, Allah memiliki sifat mulia. Wa jalalullah, ketinggian Allah SWT. Makna atau benda? Makna, bukan benda. Maka kira-kira idhafahnya bermakna idhafatut tasyrif atau idhafatut sifat? Idhafatut sifat, bukan idhafatut tasyrif. Tetapi mensifati Allah, yakni Allah memiliki ketinggian. Wa kibriya'uh, kesombongan Allah SWT. Benda atau makna? Makna. Berarti idhafahnya idhafah? Nah, bukan idhafatut tasyrif. Tetapi maknanya Allah memiliki sifat sombong. Wa kalamuhu, wa kalamullah. Sampai kepada pembahasan kita. Wa kalamullah. Diidhafakan kalam kepada Allah. Kita tanya, kalam itu benda atau makna? Tinggal jawab. Kemudian, sesuaikan dengan yang sebelumnya. Kalau itu makna, berarti Allah memiliki sifat kalam. Tapi kalau benda, Allah menciptakan benda tersebut atau pemuliaan terhadap benda tersebut. Wa hayatuhu, hayatullah, kehidupan Allah yang kekal abadi. Makna atau benda? Makna. Berarti idhafahnya idhafatut tasyrif atau idhafah sifat? Sifat. Demikian pula wa uluwihi, ketinggiannya, wa qahrihi. Fa inna hadza kulluhu min sifatihi, semua itu dari sifat-sifat Allah. La yumkin an yakuna syai' min dzalika makhluqan, maka tidak mungkin sesuatu itu dari yang disebut tadi jadi makhluk. Enggak mungkin. Izzatullah berarti izzah itu makhluk Allah. Allah tidak bersifat izzah, tapi Allah menciptakan izzah untuk dirinya. Begitu. Sesat dia. Wal wasfu bitakallum min awsafil kalam, min awsafil kamal. Dan sifat berbicara, sifat takallum, adalah min awsafil kamal, termasuk sifat-sifat kesempurnaan. Wa dhidduhu min awsafin naqsi, dan lawannya merupakan sifat-sifat kekurangan. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa attakhadha qawmu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila. Perhatikan. Untuk menunjukkan bahwa tidak berbicara itu sifatun naqsin, sifat kekurangan. Sedangkan berbicara sifat kesempurnaan. Ayatnya berfirman, Allah berkata, attakhadha qaumu Musa. Kaumnya Musa mengambil setelah Musa dari huliyihim, dari perhiasan-perhiasan mereka, dibikin menjadi satu jasad berbentuk seekor sapi. Lahu khuwar, ada suaranya. Entah suaranya bagaimana. Yang jelas punya suara. Alam yarau, kemudian jadikan sebagai Tuhan. Allah membantah. Alam yarau annahu la yukallimuhum, Tidakkah mereka melihat bahwa benda tadi tidak bisa mengajak bicara mereka? La yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Tidak bisa mengajak bicara mereka dan tidak bisa membimbing mereka ke jalan yang lurus. Berarti tidak berbicara? Sifatu naqsin. Ketika Allah menentang kaumnya Musa yang mengambil seekor sapi yang dibikin dari perhiasan-perhiasan mereka, dijadikan sebagai Tuhan, Allah bantah. Apakah yang kalian anggap Tuhan ini bisa bicara? Apa bisa membimbing kalian, ngajak bicara kalian? Alam yarau annahu la yukallimuhum. Tidakkah mereka melihat bahwa benda itu tidak bisa mengajak bicara mereka? Qul bi na'azakumullah. Jelas dalam ayat ini tidak bisa berbicara dan tidak bisa mengajak bicara itu kelemahan. Masa kita akan mengatakan Allah juga tidak bicara? Allah juga enggak bisa bicara. Allah tidak berbicara. Allah hanya menciptakan pembicaraan. Qul bi na'azakumullah qul muslimin syarmati. Jelas. Ini adalah pendapat-pendapat yang batil yang menyatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat kalam. Adapun pendapat ahli sunnah qatibatan secara keseluruhan, secara sepakat mereka menyatakan bahwa Allah memiliki sifat kalam. Yatakallam kaifa syaa wa mata syaa. Allah berbicara sekehendaknya, kapanpun dia inginkan, kapanpun dia mau. Fakana 'ibadul 'ijli ma'a kufrihim, maka para penyembah-penyembah sapi tadi bersama kafirnya mereka, a'raf billahi minal mu'tazilah. Penyembah-penyembah sapi tadi dengan syiriknya mereka, dengan kufurnya mereka kepada Musa, ternyata mereka lebih ngerti tentang Allah daripada Mu'tazilah. Fa innahu lam yaqulu li Musa wa rabbuka la yatakallam aidan. Karena penyembah-penyembah sapi tadi ketika dibantah oleh Musa, apakah sapi tadi bisa mengajak bicara kalian? Tidak menjawab, Allah juga enggak bisa, enggak begitu. Berarti agak lebih pintar daripada Mu'tazilah. Sedikit lebih pintar daripada Mu'tazilah, tapi sama-sama sesatnya. Qul inna a'udzubikum muslimin yang saya hormati. Wa qala ta'ala 'anil 'ijli aidan. Allah juga berfirman masih tentang berhala sapi tadi zaman Nabi Musa. Afala yarawna illa yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahum darran wa la naf'a. Tidakkah mereka melihat afala yarawna illa yarji ilaihim qawlan, bahwasanya tidak kembali kepada mereka satu ucapan, wala yamliku lahum darran, dan tidak memiliki untuk mereka madarat wala naf'an, tidak juga manfaat. Fa'ulima anna nafya ruju'il qawli wa nafya takallum naqsun. Jelaslah dalam ayat ini bahwa la yarji ilaihim qawlan, maknanya la yarji ilaihim qawlan, tidak menyampaikan ucapan. Ini kalau tidak menyampaikan ucapan berarti kekurangan. Karena Allah sedang menjelaskan kekurangan berhala sapi tadi. Dia bukan Tuhan, dia lemah, dia enggak bisa bicara, dia enggak bisa ngajak bicara, dan la yarji ilaihim qawlan, dan tidak mengembalikan pada mereka ucapan. Enggak bisa membantah, enggak bisa membimbing, enggak bisa menyampaikan petua-petua atau ayat-ayatnya, enggak bisa. Dan itu naqsun. Yastadillu bihi ala adami uluhiyatil ijil, yang dengan itu kita berdalil bahwa sapi tadi bukan Tuhan karena tidak bisa bicara. Tentunya mafhum mukhalafahnya, kalau Tuhan pasti bisa bicara. Iya kan? Kata Allah, sapi ini bukan Tuhan, lihat dia tidak bisa bicara, enggak bisa mengajak bicara kalian dan enggak bisa membantah ucapan kalian, enggak bisa. Artinya ini bukan Tuhan karena dia enggak bisa bicara. Mafhumnya berarti kalau Tuhan pasti bisa bicara. Qul inna a'udzubikum muslimin syahr mati. Wa ghayatu syubhatihim annahum yaquluna yalzam minhu at-tashbih wa at-tajsim. Para penentang-penentang sifat kalam paling tol alasan mereka, yulzimu minhu at-tashbih wa at-tajsim. Kalau kita mengatakan Allah berbicara, nanti lazimnya, lazimul qaulnya, berarti akan menyamakan Allah dengan makhluk. Dan berarti tajsim, Allah itu jisim katanya. Mereka menghindar dari sifat jisim. Allah tidak mungkin jisim katanya. Karena mereka menganggap makhluk-makhluk ini atau apa yang ada ini ada tiga macam. Ada yang jisim, ada yang jirim, ada yang memiliki jisim dan jirim sekaligus. Kata mereka, kalau benda-benda mati itu hanya jisim saja. Benda-benda itu jisim. Ini ada wujudnya, ada anggota badannya. Tetapi tidak punya jirim, enggak punya roh. Sedangkan malaikat, jin, kata mereka, jirim, enggak punya jisim, enggak punya badan yang bisa kita pegang, enggak ada. Badan enggak punya, rohnya punya. Tapi manusia, dua-duanya punya. Rohnya ada, jasadnya ada, jisimnya ada. Ada jisim, ada jirim. Sehingga kita berjalan hidup itu karena ada jirimnya, ada ruh. Kalau rohnya dicabut, maka tinggal onggokan daging saja. Tinggal benda mati yang tidak hidup. Kemudian mereka berkata, makhluk ini jisim, manusia ini jisim. Maka Allah gak mungkin jisim, katanya. Jadi tidak mungkin Allah punya tangan, punya kaki, punya ini, punya itu. Gak mungkin. Lihat. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka bikin kaidah sendiri, kemudian mereka terapkan sendiri, kemudian mereka bantah Al-Quran, mereka bantah sunnah. Dalam Al-Quran dan sunnah dikatakan Allah berfirman, Allah berbicara. Kata mereka, oh tidak bisa. Masa Allah berbicara? Kalau Allah berbicara, berarti punya mulut. Kalau punya mulut, berarti punya lidah. Kalau punya lidah, berarti sama dengan makhluk. Jisim, katanya. Ya bodoh kamu. Allah lebih mulia dari apa yang kamu bayangkan. Allah lebih tinggi, lebih sempurna dari apa yang kamu bayangkan. Buang semua yang kamu pikirkan. Allah berbicara tidak seperti makhluk berbicara. Allah berbicara tidak seperti kamu berbicara. Allah berbicara sesuai dengan keagungannya, dengan ketinggiannya, dengan kemuliaannya, dan kesempurnaannya. Kayak apa? Tidak kita ketahui dan tidak diberitahu. Maka kita jawab, Wallahu ta'ala alam. Atau kita jawab seperti ucapan ulama, bila kaifiyah. Tanpa menerangkan kayak apanya. Bila kaifiyah. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti mereka menentang ayat dan hadis karena kaidah mereka sendiri. Kalau begini berarti begitu. Kalau begitu berarti salah ini ayat. Tapi kalau mau ditolak, enggak mungkin ditolak. Jadi gimana? Kita takwilkan saja. Mungkin maksudnya menciptakan pembicaraan, katanya. Mungkin maksudnya Allah hanya menciptakan pembicaraan kemudian Allah berikan pada orang lain. Atau Allah tiba-tiba menjadikan orang itu tiba-tiba paham. Bukan ngomong, bukan berbicara. Tiba-tiba Allah takdirkan, tiba-tiba orang itu paham. Gitu saja. Qul inna a'udzubikumullah. Pokoknya tidak mau menerima kalau Allah berbicara. Katanya Syekh rahimahullah, ghayatuhu, puncak alasan mereka yang paling tingginya, yakni paling pol alasan mereka itu. Tidak lain. Alasannya tajzim dan tashbih. Supaya jangan menyamakan Allah dengan makhluk. Supaya jangan menganggap bahwa Allah jisim. Itu alasannya. Sehingga sungguh sangat mudah dibantah. Karena para ulama berkata secara sepakat ahli sunnah bahwa Allah berbicara tentunya tidak sama dengan pembicaraan makhluk. Tidak sama dengan cara berbicaranya makhluk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika berbicara bukan bermakna berarti Allah jisim, berarti punya ini, punya mulut dan lidah dan sebagainya. Jangan. Itu dari kamu sendiri. Dalam Al-Quran tidak begitu, dalam hadis tidak begitu, dan ulama ahlu sunnah tidak mengatakan seperti itu. Mereka menyatakan selalu dengan kalimat bila kaifiyah, bila kaifiyah, bila kaifiyah. Tanpa kita ketahui seperti apanya. Tanpa kita ketahui bagaimana berbicaranya. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.